kisah tentang dua remaja, kisah yang lalu, tahun yang silam. Dua remaja terbius cinta, memadu kasih, oh kasih, oh kasih, saling mencinta. Memadu kasih, oh kasih, oh kasih, saling mencinta. Jadi.